أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. حديث ini masih hadis ابن عمر عبد الله anaknya عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. Ia berkata, ramala Rasulullah SAW min al-hajari ila al-hajari thalathan wa masha arba'an. Kata Ibn Umar, Nabi melakukan ramal yang telah kita definisikan tadi dari hajar ke hajar. Hajar di sini maksudnya hajar aswad. Karena star putaran-putaran tawaf dan finishnya adalah hajar aswad. Pojok hajar aswad adalah sudut hajar aswad, di situ mulai start dan di situ pula finishnya untuk satu putaran, untuk setiap putaran dari putaran-putaran tawaf. Ia melakukan ramal dari hajar ke hajar, artinya satu putaran tiga kali, kemudian sisanya dari tujuh putaran adalah berjalan biasa. Wa masya arba'an, dan berjalan biasa empat putaran berikutnya. Dari tujuh kali putaran, dari tujuh putaran tawaf, tiga pertama dengan cara ramal dan empat sisanya dengan cara masyi, yaitu berjalan biasa. Berjalan biasa. Itu hadis 2975. Setelahnya 2976. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Kamilin Al-Jahdari atau Abu Kamilin Al-Jahdari qala haddatsana Sulaiman ibnu Akhdar qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar An-Nafi'in anna ibn Umar radhiyallahu anhuma ramala min al-hajari ila al-hajari wa dhakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Kata anaknya, kata budaknya Nafi' yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bercerita beliau bahwasanya Ibnu Umar melakukan ramal yang tadi dari hajar ke hajar, itu dari sudut Hajar Aswad ke sudut Hajar Aswad, dan ini start dan finish tawaf dengan cara ramal. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya itu yang diperbuat oleh Nabi. Saya berbuat seperti ini karena mengetahui dengan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Lihat bagaimana mereka berupaya untuk mencontoh dan meniru apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ibadah. Abdullah bin Umar secara memiliki keistimewaan, bahkan dalam konteks yang bukan ibadah, beliau juga berupaya untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika dalam perjalanan ibadah haji atau umrah, beliau mencari tempat-tempat di mana Nabi berhenti, maka beliau berhenti di sana dalam perjalanannya. Dan bahkan tempat di mana Nabi salat, beliau juga berupaya untuk menuju tempat tersebut dan salat di sana. Padahal ini bukan tuntutan dan bukan sebuah ibadah, karena itu hanya sekedar kebutuhan dan tempat yang memungkinkan Nabi melakukan, bukan tujuannya untuk mengkhususkan tempat tersebut. Makanya sebagai kaidah yang dijelaskan para ulama, mengkhususkan tempat, mengkhususkan tempat, mengkhususkan tata cara yang tidak ada tuntunannya, ini merupakan hal-hal yang baru dalam agama. Mengkhususkan tempat yang tidak dikhususkan oleh agama untuk beribadah. Mengkhususkan tempat yang tidak dikhususkan oleh agama, oleh Nabi, dengan tujuan ibadah, maka mengkhususkannya ini tanpa dalil mengada-ada atas nama agama. Kemudian mengkhususkan cara walaupun ibadahnya ada, tetapi caranya yang dikhususkan tanpa ada tuntunan dari Nabi SAW, ini membuat ibadah yang baru. Baca Quran misalnya, dikhususkan waktunya, dikhususkan tata caranya, dikhususkan suratnya, ini juga termasuk perkara yang butuh dalil dan tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Dan bila mana perintah untuk beribadah itu adalah umum, maka lakukan di kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun juga, karena memang tidak dikhususkan waktu dan tempatnya serta caranya. Ya. Ini tentang masalah bagaimana para sahabat berupaya dengan sungguh-sungguh mencontoh dan meniru Nabi dalam beribadah. Kemudian hadis berikutnya 2977. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haddatsana Abdullah bin Maslama bin Qanab, qala haddatsana Malik." Yaitu Imam Malik. Kemudian ha rumus berpindah sanad ke sanad yang lain. "Wa haddatsana Yahya ibn Yahya wal lafdhu lahu qala qara'tu ala Malikin an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir ibn Abdullah." Hadis ini sudah hadis yang lain, itu hadis Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhuma. Annahu qala, bahwa ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala min al-hajaril aswadi hatta intaha ilaihi thalathata atwab." Kata Jabir, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ramal. Ya, melakukan ramal dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi, tiga putaran tawaf pertama. Thalathata atwab, tiga putaran. Ini dilihat bukan saja oleh Abdullah bin Umar dan Jabir yang lengkap dan paling paling lengkap meriwayatkan prosesi perjalanan ibadah haji Nabi, Jabir bin Abdullah. Ia mengiringi Nabi, dekat dengan Nabi, menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi, dan ini yang beliau riwayatkan. Makanya para ulama sangat besar perhatiannya terhadap hadis Jabir ini. Hadis Jabir bin Abdullah, dan telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu perjalanan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anha dalam perjalanan ibadah haji Nabi. Berapa lama? Jauh itu. Hadis Jabir itu. Ada nih, ini dia. Halaman 183 itu hadis Jabir, sekitar 4 lembar atau 3 lembar, sekitar 5 halaman lebih atau 6 halaman itu perjalanan ibadah haji yang diceritakan oleh Jabir. Beliau yang dalam satu riwayat yang paling sempurna, yang paling lengkap menceritakan perjalanan ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, juga meriwayatkan, Abu Hurairah juga meriwayatkan, karena mereka semuanya ikut, semuanya memantau apa yang diperbuat oleh Nabi, apalagi ketika mereka mendengar Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya cara manasik. Jadi mereka semakin berupaya secara maksimal bagaimana merekam apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Itu Jabir yang sekarang meriwayatkan hadis nomor 2977. Ia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah SAW ramala minal hajari hatta minal hajaril aswad hatta intaha ilai thalathata atwab." Kata Jabir, saya melihat langsung karena beliau ikut bersama Nabi melakukan ramal, yaitu perjalanan cepat, ya, antara Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi tiga putaran. Itu hadis yang ke 2977. Setelahnya 2978, Imam Muslim mengatakan, "Wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Abdullah bin Wahab قال أخبرني مالك وابن جريج أن جعفر بن ابن محمد أن أبيه أن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر." Kata Jabir dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang lain, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan ramal tiga putaran, tiga tawaf. Atau tiga putaran dari Hajar ke Hajar, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, yang mungkin senada dengan hadis sebelumnya dan juga hadis Abdullah bin Umar. Jadi kembali kita terangkan bahwasanya tujuh putaran tawaf itu startnya di Hajar Aswad. maksudnya di pojok Hajar Aswad. Walau dekat, jauh, yang sejajar dengan pojok tersebut, itu semuanya starting, tempat untuk memulai tawaf. Kemudian finishnya juga sejajar dengan pojok, baik itu dekat menyentuh bahkan Hajar Aswad bagi yang ingin tidak melanjutkan tawafnya, sehingga melakukan istilam, mengusap, kemudian mencium yang mengusap, dan juga yang pertama kali mencium, kemudian mengisyarat, itu semuanya berhubungan dengan star. Jauh dekat sama, jauh dekat untuk star ini sama, tidak berbeda. Makanya ketika posisi kita jauh dari pojok, tetapi kita ambil garis sejajar. Dahulu, saya tidak tahu berapa kapan permulaannya dirubahnya. Dahulu ada garis di kaki, garis coklat ya, bukan garis, keramik mungkin yang berwarna coklat, mengambil garis lurus dari sudut pojok, dari pojok ini, Hajar Aswad ini, kemudian ambil garis lurus terus sejajar sampai berakhirnya tempat pelataran untuk tawaf. Dan ini tentu bukan tujuan agama, karena yang dimaksud adalah bagaimana kita memposisikan sejajar, bukan mesti sejajar. Kita bisa saja melihat, karena memang harus posisi kita, wajah kita itu harus lebih banyak melihat ke Ka'bah atau menoleh ke Ka'bah dalam prosesi tawaf. Makanya tidak boleh kita menjadikan bahagian badan kita yang lain yang mengarah ke Ka'bah, apalagi membelakangi atau menghadap atau bahkan berbalik, menjadikan sebelah kanan sebelah mengarah ke Ka'bah. Posisi yang benar adalah menjadikan sebelah badan sebelah kiri kita terus berada di sebelah Ka'bah, artinya mengarah ke Ka'bah. Menjadikan sebelah kiri sebelah Ka'bah terus, makanya wajah juga akan berupaya untuk selalu melihat ke Ka'bah posisi kita. Dan makanya ketika nanti sudah sampai, hampir-hampir sampai setelah rukun Yamani, hampir-hampir ke sampai ke Hajar Aswad, kita jauh dari sudut tersebut, kita akan pasti terus menoleh ke sana. Ketika kita merasakan posisi kita sudah mulai sejajar, walaupun tidak mungkin ada jaminan, dan jaminan yang ada adalah ketika di garis tersebut. Dan ini yang membuat banyaknya terjadi insiden, orang dorong mendorong, menghambat, dan bahkan tegak lama di sana sementara arus semakin banyak. Maka ini tidak tuntutan syariat. Ya, tidak tuntutan syariat. Orang yang sudah merasa sudah sejajar kan tinggal mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, dan mulai putaran tawaf berikutnya. Tetapi kalau posisi di bawah itu, orang akan startnya itu di situ semua, yang bahkan berangkat dari yang datang dari arah berlawanan menuju garis ini atau menuju Hajar Aswad. Sebengkali dilakukan oleh sebagian jemaah yang tidak mengetahui tuntunan ibadah, mereka masuk untuk tawaf itu justru melawan arus. Dan saya sering melihat orang-orang yang seperti ini berkelompok-kelompok, tujuannya untuk mulai start tetapi melawan arus. Padahal dia bisa saja masuk dari manapun dia masuk, tetapi dia bisa dengan aman dan tidak menyakiti orang mengikuti arus terlebih dahulu, baru setelah sampai di start tersebut dia mulai tawafnya. Ya, mulai tawafnya. Kecuali kalau mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari start tersebut, mungkin dia bisa mengarah ke sana setelahnya, mengarah dan mundur sebentar sedikit. Tapi kalau dari jarak yang jauh, ini melawan arus, ini yang sekarang yang sering kali terjadi, desak-desakan yang menyakiti orang. Dan tawaf bukan untuk menyakiti orang. Makanya Nabi sangat mengingatkan Umar Ibn Khattab, sesungguhnya engkau seorang laki-laki yang kuat, laki-laki yang posturnya besar, maka berjalanlah dengan tenang dan jangan sampai menyakiti orang. Karena itu ibadah bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk menampakkan kekuatan, menampakkan besarnya badan. Nah, ini ibadah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita katakan tadi, yang tidak dekat dengan pojok Hajar Aswad, dia akan mengambil ukuran seakan-akan sudah berada sejajar dengan pojok tersebut, maka dia mulai start lagi. Mulai start bismillah, Allahu Akbar, kemudian untuk putaran yang berikutnya. Ini yang ingin saya sampaikan tadi tentang masalah start dan finish tawaf dari tujuh putarannya, yaitu dari pojok Hajar Aswad, dari pojok atau sudut Itu dinamakan dengan rukun. Rukun dalam bahasa Arab artinya pojok, sudut. Ya. Rukun dalam bahasa Arab namanya pojok. Atau artinya pojok atau sudut, di mana di situ letak kekuatan dalam sebuah bangunan. Makanya bangunan lebih ditekankan kepada pojok-pojoknya karena di situ ada tiangnya, dan tekanan atau kekuatan bangunan terletak yang sangat berada di sudut tersebut atau di rukun. Makanya Islam diletakkan pada rukun-rukun yang lima, menunjukkan betapa bangunan Islam akan semakin kokoh dengan lima rukun tersebut. Rukun, empat rukun yang dari lima rukun itu yang di pojoknya. Salat, puasa, zakat, haji, ini di pojoknya, sementara syahadat tentu ini yang bertopang kepada kepadanya empat pojok atau rukun dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Kembali kita kepada hadis 2978 senada dengan hadis sebelumnya. 2979 berikutnya Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari. Abu Kamil Al-Jahdari pada hadis 2976 hanya sekedar gelar dan nasabnya saja, nisbat ke kampung, ke kabilahnya, Abu Kamil Al-Jahdari. Sementara yang sekarang nama dan nama ayahnya disebutkan oleh Imam Muslim. Ini gurunya, namanya Fudail, nama ayahnya Husain. Dia berkunya Abu Kamil, sementara Jahdari nasabnya atau nisbat kepada kabilah atau negerinya. Qala hadatsana Abdullah Abdul Wahid Ibnu Ziyad, qala hadatsana Al-Jurairi an Abi Tufail, qala qultu li Ibn Abbas. Abu Tufail namanya Amir bin Syarahil, kalau saya tidak salah, saya menghafal nama ini tahun pertama kuliah, tahun 1994. Ya, jadi seringkali tidak diulang, maka melupakan nama-nama. Abu, kalau saya tidak salah, Abu Tufail ini Amir namanya. Qala qultu li Ibn Abbas, saya bertanya kepada Ibn Abbas, kata Amir, dari generasi tabi'in, ara'aita hadzal ramla atau ramala bil bait thalathata atwafin wa masha arba'a atwafin asunnatun huwa. Ini pertanyaan beliau kepada gurunya Abdullah bin Abbas. Apakah pendapatmu tentang ramal yang tadi telah kita ceritakan? Apakah pendapatmu tentang ramal di Ka'bah tiga putaran sementara berjalan biasa empat putaran? Apakah itu sunnah? Apakah itu sunnah? Ini pertanyaan kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian dia melanjutkan, fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah. Sesungguhnya kaummu itu orang-orang Mekah. Ya, orang-orang Mekah mengatakan atau mengklaim bahwasanya itu sunnah. Ini pertanyaannya. Dan qala, beliau berkata, faqal Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tadi, sadaqu wa kadzabu. Ya, dia ceritakan tadi bahwasanya keluargamu atau kerabat-kerabatmu atau kaummu, orang-orang yang di Mekah, mengatakan bahwasanya itu sunnah. Tiga putaran pertama melakukan ramal, empat putaran berikutnya itu jalan biasa, itu kata mereka sunnah. Apa pendapatmu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, sadaqu wa kadzabu. Mereka benar dan mereka dusta. Dan sebelum kita lanjutkan, ini pendapat yang Abdullah bin Abbas menyendiri dari pendapat para sahabat yang lain. Beliau tidak mengatakan itu sebagai sunnah maksudah. Sebagai sunnah yang dilakukan oleh Nabi, tujuannya adalah ibadah. Memang dilakukan oleh Nabi, tetapi bukan ibadah. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Bukan sunnah yang dilakukan oleh Nabi untuk mengajarkan kepada sahabatnya, ini adalah keutamaan yang besar. Tidak. Tetapi karena ada alasan. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Sementara para sahabat yang lain mengatakan itu benar-benar sunnah, dan mencontohnya adalah ibadah. Maka ia mengatakan sodaku wa kadabu. Mereka kaum saya itu benar dan sekaligus dusta. Benar dan sekaligus dusta. Maksud benarnya memang benar Nabi melakukannya. Dan dia akan cerita sekarang ini, dia akan meriwayatkan riwayatnya. Memang Nabi melakukan wa kadzabu, mereka dusta yang dengan mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah. Ya, dengan mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah. Dusta benar ketika mereka menisbatkan itu perbuatan Nabi, dan dusta karena mereka menganggap bahwa kesimpulannya itu adalah sunnah yang dituntun oleh Nabi, yang diinginkan oleh Nabi, semua orang untuk mengerjakannya, dianjurkan oleh Nabi untuk melakukannya. Itu kata Abdullah bin Abbas tidak benar. Maksudnya kadzabu itu tidak benar. Maka beliau mulai mengatakan, qala qultu wa ma qauluka sadaqu wa kadzabu. Apa yang kamu maksud? Mereka benar dan mereka tidak benar, yaitu dusta. Qal, ia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah. Sesungguhnya Nabi SAW datang tiba di kota Mekah. Faqala al-musyrikun, lalu orang-orang musyrik yang ketika itu masih berada di sana, ya, masih berada di sana, masih banyak mereka di sana, inna Muhammadan wa ashabahu la yastati'una an yatufu bil bait minal huzli atau minal hazali atau minal hazli. Ini semuanya riwayat ada dalam riwayat lain, minal huzli, minal hazali, wa minal hazli. Kata beliau, kata mereka kepada Nabi dan menceritakan tentang Nabi dan para sahabat, sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya la yastati'una an yatuhu bil bait. Tidak akan mungkin mereka mengerjakan tawaf di Ka'bah. Tidak akan mungkin mereka mampu untuk mengerjakan tawaf di Ka'bah. Karena mereka telah menempuh perjalanan apa? Panjang. Perjalanan 10 hari dalam perjalanan Mekah, Madinah ke Mekah. Maka ketika sampai di Mekah, nah mungkin mereka bisa tawaf langsung. Kata mereka, orang-orang kafir. Kenapa? Karena keletihan, karena mereka orang kurus-kurus, orang kerempeng-kerempeng. Ini antara maknanya. Dan karena kelemahan, kelelahan, mana mungkin mereka bisa. Ini ucapan tujuannya untuk melecehkan dan meremehkan kaum muslimin. Mereka menghina kaum muslimin, mana mungkin mereka bisa melakukan tawaf langsung. Mereka berdatang dari perjalanan jauh, lemah, letih, dan mereka juga orang-orang yang tidak kuat. Ini tudingan orang-orang musyrik kepada Nabi dan para sahabatnya. Wa kanu yahsudunahu. Ucapan itu disebabkan oleh hasad, oleh iri, oleh dengki, oleh kebencian kepada kaum muslimin. Qal, kata Abdullah bin Abbas, lantaran itu fa amarahum Rasulullah sallam an yarmulu thalathan wa yamsu arba'an. Lantaran itu Nabi memerintahkan para sahabatnya bukan hanya untuk tawaf, tetapi tawaf dan tiga putaran pertama justru berlari. Ya, bukan hanya tawaf, tetapi untuk menampilkan kepada mereka, ini yang kami kalian bilang kami tidak bisa. Justru kami bukan hanya tawaf berjalan biasa. Karena tawaf itu kan awalnya kan berjalan biasa. Untuk tiga putaran pertama justru ditampilkan oleh Nabi, diperintahkan para sahabatnya justru berlari kecil. Ya, jadi betul-betul membungkam mulut orang-orang kafir. Membungkam dan buat mereka terhina dengan tudingan mereka. Merasa salah nilai. Bukan hanya para sahabat dan Nabi bisa tawaf, justru mereka bisa tawaf dan bahkan berlari kecil untuk tiga putaran pertama. Saking kuatnya. Ya, saking kuatnya. Ini alasan Abdullah bin Abbas. Jadi bukan dimaksud oleh Nabi itu sebagai ibadah. Tetapi itu hanya karena faktor tadi penyebabnya. Benar Nabi melakukan, tetapi dia bukan tujuannya ritual ibadah, kata Abdullah bin Abbas. Maka dia mengatakan sadaqu wa kadzabu. Pendapat Ibn Abbas ini dia menyendiri. Sementara yang lain mengatakan itu sunnah. Para sahabat yang lain mengatakan Ibnu Sunnah, Jabir bin Abdullah yang tadi telah kita dengarkan riwayatnya, Abdullah bin Umar mengatakan itu sunnah dan beliau mereka melakukannya. Abdullah bin Umar melakukan karena mencontoh Nabi dan meyakini itu sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abdullah bin Abbas, qala qultu lahu. Kemudian Abu Tufail kembali menanyakan permasalahan yang lain. Qala qultu lahu akhbirni anit tawafi baina safa wal marwah rakiban asunnatun hu fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah. Adapun tentang sa'i, kata muridnya ini, bagaimana pendapatmu tentang sa'i di antara Safa dan Marwah dalam keadaan mengendarai kendaraan? Mengendarai kendaraan sekarang tidak mungkin. Kalau dahulu bisa pakai unta, pakai keledai mengendarai kendaraan. Apakah mengendarai kendaraan dalam sa'i ini sunnah? Karena jauh, jaraknya jauh, sebagaimana yang di klaim oleh kaummu, kata Abu Tufail. Kata Abdullah bin Abbas menjawab, sadaqu wa kadzabu. Mereka benar dan mereka juga tidak benar. Artinya mereka bohong atau tidak benar dalam pernyataan tersebut bahwasanya itu sunnah. Benar mereka, nukilan mereka bahwasanya Nabi melakukan, tetapi Nabi melakukan bukan lantaran itu, bukan karena dia menginginkan itu sebagai ibadah, tetapi karena ada sebabnya. Sebagaimana tadi berlari kecil itu tiga putaran pertama ada penyebabnya, dan itu dilakukan oleh Nabi karena keterpaksaan dan karena ingin menampilkan, membungkam mulut orang-orang musyrikin. Sementara yang kedua ini tentang sa'i dengan menggunakan kendaraan itu memang dilakukan oleh Nabi, tapi tujuannya bukan sebagai ritual ibadah dalam pandangan Abdullah bin Abbas. Apa penyebabnya? Ia mengatakan, qal inna Rasulullah sallam kathura alaihi an-nas yaqulun hadha Muhammad, hadha Muhammad hatta kharaja al-awatiqu min al-buyut. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali dikerumuni oleh orang banyak. Ya. Dan mereka ketika mengelilingi Nabi dan mendekati Nabi, dia mengatakan ini Nabi kita Muhammad, ini Nabi kita Muhammad, layaknya orang-orang sekarang mengerumuni artis-artis, bintang-bintang film yang mereka idolakan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat ketika Nabi sampai di Mekah. Karena orang Mekah kan tidak jarang melihat Nabi, makanya mereka mengerumun Nabi dan berdesak-desakan dengan Nabi dengan mengatakan hadza Muhammad, hadza Muhammad. Dan sampai-sampai ada al-awatiq. Al-awatiq ini jamak dari atiq, artinya wanita-wanita yang hampir balik, remaja-remaja atau yang sudah balik, atau wanita-wanita yang sudah yang baru menikah. Ini sampai-sampai yang orang yang mereka-mereka ini sebenarnya enggak. Dalam kehidupan para sahabat wanita, mereka biasanya di rumah, pingitan. Anak-anak remaja yang baru, yang hampir balik, mereka lebih ditekankan oleh orang tuanya untuk tetap di rumah. Begitu juga yang sudah balik, begitu juga yang baru menikah, enggak akan mungkin banyak keluar rumah. Tetapi saat itu karena kondisinya menuntut mereka keluar rumah, maka mereka keluar, dan bukan hanya orang-orang biasa, tapi mereka-mereka yang seharusnya di rumah datang dan mengerumuni Nabi SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin kadang-kadang menyakiti Nabi, membuat Nabi kelelahan? Kata beliau, wa kana Rasulullah SAW la yudrabun nas baina yadayhi. Dan Nabi ketika dikerumuni orang-orang dekat dengan ingin menghadap kepadanya, tidak ada orang yang dihalau. Para sahabat tidak sedikit pun berbuat apa-apa. Tidak ada yang dihalau, dan apalagi dipukuli karena mendekati Nabi. Ya, tidak ada alat untuk menghalangi beliau. Semuanya ingin berdesakan dan para sahabat membiarkan. Ya, para sahabat membiarkan, dan tidak dibenarkan oleh Nabi seorang pun untuk menghalang-halangi siapapun juga untuk dekat dengan dia. Apalagi memukulnya, memukul mereka yang ingin mendekatinya. Ini kata Abdullah bin Abbas. Falamma kathura alaihi, ketika orang sudah mulai banyak berdesakan dan mengerumuninya, Nabi SAW rakiba wal masyu wa sa'yu afdal. Nabi SAW menaiki kendaraannya sehingga orang tidak terlalu mendesaknya, mengerumuninya. Kalaupun ada, tapi mereka di bawah. Ini yang dilakukan Nabi SAW, menghindarinya dari kerumunan mereka yang tentu di situ ada wanita-wanitanya. Dan Nabi SAW, dan beliau Abdullah bin Abbas mengatakan, jadi dalam proses sa'i itu boleh berjalan dan boleh sa'i, sementara sa'i lebih utama. Maksudnya tanpa kendaraan, tanpa kendaraan lebih utama. Ini kata Abdullah bin Abbas. Jadi Nabi berkendaraan tersebut bukan untuk ritual ibadah. Pandangan Abdullah bin Abbas. Ya, bukan untuk ritual ibadah karena alasannya tadi hanya karena itu, hanya karena dia dikerumuni, maka Nabi naik kemudian dia berjalan, dia lanjutkan tawa sa'inya. Sementara kata Abdullah bin Abbas memang dan dia mengatakan bahwasanya melakukan sa'i dengan tanpa kendaraan lebih utama. Sementara memakai kendaraan itu hanya kebutuhan dan tidak sunnah. Hanya kebutuhan dan tidak sunnah. Ada dua hukum di sini dalam satu hadis ini. Yang pertama tentang tawaf tiga putaran pertama dari kecil. Sementara hukum yang kedua yaitu sa'i menggunakan kendaraan. Sa'i menggunakan kendaraan. Sementara yang pertama Abdullah bin Abbas tidak disepakati oleh para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain melihat, memandang, mengambil kesimpulan bahwasanya itu sunnah. Sementara untuk permasalahan yang kedua ini, mereka sepakat semuanya. Dan ini ijma' para ulama bahwasanya melakukan sa'i pakai kendaraan itu tidak sunnah. Melakukan sa'i tanpa kendaraan itu tidak sunnah, seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas dan ijma' para ulama. Walaupun bila mana dibutuhkan, boleh. Seperti sekarang ini kendaraan bukan lagi dikendarai, tetapi pakai dorongan. Ini kendaraan ini pakai dorongan, kita bila mana membutuhkan maka dibolehkan. Dan dia bukan sunnah. Kalau sunnah berarti beruntunglah orang-orang yang dorong-dorong tersebut. Semua orang pakai itu. Ya, semua orang pakai itu, padahal yang sunnahnya adalah berjalan biasa tanpa kendaraan. Bila membutuhkan, karena kondisi kesehatan dan kondisi usia juga lelah dan apa, maka boleh menggunakan tumpangan, yaitu kendaraan yang telah tersedia di sana. Sekarang semakin lama semakin canggih. Dahulu tidak bisa dilakukan kecuali ada yang mendorongnya. Sekarang bisa dengan menyewa saja. Dan kita sendiri yang mengendalikan kursi yang berjalan itu, ya kita sendiri mengendalikan, putar kanan, putar kiri, dan kursi yang berjalan dia pakai remote, ya pakai apa, luar biasa. Ini ada pula tempat khususnya untuk ini, ada tempat khususnya, dan ini berpatokan kepada perbuatan Nabi SAW bahwasanya bila dibutuhkan maka boleh menggunakan sarana untuk melakukan sa'i. Asal saja jangan dibuat akselerator, ya, tegak saja berjalan, ini tidak dibenarkan. Ya. Ya. Ada orang yang berandai-andai, kalau coba kalau dibuat tempat sa'i itu akselerator yang berjalan lurus itu, ya, tegak saja orang sa'i sampai di tujuan. Ini tidak lagi tuntunan syariat. Yang jelas bila mana kekuatan kesehatan badan tidak memungkinkan, boleh menggunakan kendaraan, tetapi itu bukan sunnah sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas dan disepakati oleh para ulama. Untuk permasalahan yang pertama tentang romal tadi, hanya Abdullah bin Abbas yang berpendapat demikian dari generasi sahabat, sementara sisanya berpendapat bahwasanya melakukan lari-lari kecil untuk tiga putaran pertama itu adalah sunnah. Ini ringkasan dari hadis yang telah kita baca. Tersisa berapa hadis? Masih banyak? Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. 2980. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yazid qala akhbarana al-Jurairi bi hadzal isnad nahwahu ghaira annahu qala wa kana ahlu Makkah qauma hasadin wa lam yakul yahsudunahu. Ya. Ini adalah hadis yang tadi juga dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru. Dan sedikit ada perubahan atau sedikit perbedaan dalam lafaz, yaitu tentang menceritakan orang Mekah yang mencela Nabi, yang mencela para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak akan mungkin bisa langsung tawaf. Kata Abdullah bin Abbas, wa kana ahlu Makkah qauma hasad, adalah penduduk Mekah orang yang suka hasad. Ya, suka hasad. Qauma hasadin wa lam yakul yahsudunahu. Dan ini berbeda, perbedaan riwayat. Di yang tadi riwayat yahsuduna iri dengki kepada Nabi, Sementara dalam riwayat ini bahwasanya penduduk Mekah adalah orang-orang yang banyak yang biasanya iri, dengki. Ya, ada daerah-daerah yang seperti ini. Apalagi di Jazirah Arab sana, makanya tersebar penyakit ain. Ya, penyakit ain ini penyebabnya adalah iri ini. Penyakit ain. Orang ketika tidak menyukai orang lain senang. Ya. Makanya dengan pandangan mata dengki, mata iri akan memberikan akibat yang buruk kepada orang yang dilihat tersebut. Makanya sangat tersebar penyakit ain. Di negeri kita ini mungkin karena tidak terlalu familiar pada penyakit ini, maka orang tidak terlalu perhatian dengan penyakit ini. Terkadang bisa saja muncul penyakit tersebut di negeri kita. Penyakit disebabkan oleh mata melihat, disebabkan oleh kekaguman yang sangat luar biasa. Dan ini terjadi di zaman sahabat. Kekaguman yang luar biasa kepada seseorang tanpa menisbatkan menyadari itu adalah pemberian anugerah Allah. Dan ini terjadi di zaman sahabat Nabi SAW ketika salah seorang sahabat mandi dan tanpa sengaja terlihat oleh seorang sahabat yang lain. Dan dia benar-benar kagum dengan bentuk dan kulit sahabat ini sehingga mengakibatkan sahabat ini jatuh sakit. Dan Nabi SAW mendapatkan keterangan tentang itu, maka beliau mengatakan suruh yang melihatnya itu mandi dan sisa air mandinya, bekas mandinya itu disiramkan kepada yang kena ain tersebut. Ini penyebab yang pertama, karena kekaguman yang luar biasa, bukan karena dengki. Kemudian yang kedua, ini yang sangat besar akibatnya adalah karena dengki. Mata merah tajam karena muncul dari hati yang dengki. Dan dengki itu kan perasaan hati tidak menyukai orang senang. Ya, tidak menyukai orang senang dan mengharapkan kesenangan itu dicabut kembali oleh Allah. Ini namanya iri, hasad. Menginginkan nikmat dicabut dari orang lain. Ini hasad. Justru yang seharusnya hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dia menghapus amalan kebaikan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan iyyakum wal hasada. Jauhilah oleh kalian sifat hasad yang seperti yang tadi saya sampaikan. Fa innal hasada ya'kulul hasana. Sesungguhnya sifat iri ini memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulul narul hatabah. Sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Kita tanpa sengaja bisa saja bersifat seperti ini. Maka kita harus bersihkan hati. Perhatian kita kepada penyakit hati harus lebih besar daripada perhatian kita kepada penyakit-penyakit luar. Karena ini yang akan menghabiskan, menggerogoti semua kebaikan kita. Habis semuanya. Tanpa kita sadari. Ini bahaya dari hasad. Dan penduduk Mekah, kata Abdullah bin Abbas, banyak yang bersifat seperti ini. Dia bercerita tentang pengalaman karena dia orang sana. Ya, orang Mekah. Dia tahu itu. Apalagi terhadap Nabi. Nabi kan orang Mekah. Dan mereka melihat kemajuan Nabi, perkembangan Nabi, kecintaan orang kepada Nabi. Benar-benar sebagian mereka tidak menyukai Nabi. Dan iri kepada Nabi SAW. Sebagaimana irinya orang Yahudi kepada Nabi. Nabi orang Yahudi iri kepada Nabi. Seharusnya mereka Nabi itu bukan dari bangsa Arab, tetapi dari kaum mereka. Makanya mereka kufur kepada Nabi karena iri. Kufur kepada Nabi karena iri, bukan karena tidak tahu itu Nabi, tapi karena iri kepada Nabi. Ini penyakit hasad. Jadi itu hadis yang ke-2980. Berikutnya 2981. Imam Muslim mengatakan hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ibni Abi Husain an Abi Tufail qala qultu li Ibn Abbas inna qaumaka yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala bil baiti wa baina Safa wal Marwa wa hiya sunnah qala sadaqu wa kadzabu. Ini hadis disebutkan secara ringkas oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, tetapi intinya kembali kepada hadis 2979 tadi. 2979, dan kita cukupkan untuk kali ini membaca hadis sampai di situ, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.